Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ala bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udhu bika min akhwali ahlin nar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radhitu billahi rabba wa bil islami deena wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, kaum muslimin di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, orang-orang saleh dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara yang sama. Jadwal kita di sore ini adalah kisah tentang seseorang yang memiliki dua kebun yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Mari kita mulai. Kisah Sohibul Jannatain, kisah pemilik dua kebun. Idza aradtum an ta'rifu qiswata sahibil jannataini, apabila kalian hendak mengetahui kisah pemilik dua kebun, mari kita baca terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44 atau 46. Wadrib lahum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَّكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Ya, subhanakallah alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Hadhil kisah yang kita baca di kisah-kisah yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada yang mukmin dan di antara yang lain ada yang kafir, ada yang taat, ada yang bermaksiat. Wahadhil kisah, kisah ini memaparkan kepada kita dua macam manusia. Manusia yang pertama adalah orang yang beriman, alladzi la yamliku min mata'id dunya, yang tidak memiliki kenikmatan dunia. Wa ma'a dzalika fa huwa yahmadullah. Meskipun begitu, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Dan wala yatakhalla abadan 'an dinihi wa mabadi'i wa akhlaqi, dan dia tidak melepaskan diri dari agama dan akhlak dan semua, pokoknya tidak lepas dari ajaran agama. Kemudian yang kedua adalah orang kafir yang Allah berikan kepada orang itu dua kebun. Ini kebun yang paling indah ya, dalamnya dipenuhi banyak pohon. Nah ya, di sekelilingnya juga ada banyak pohon-pohon kurma yang indah. Nih. Dan pemandangan yang indah, sangat indah pokoknya kebun yang diberikan kepada orang kafir tadi. Wa kanat tilkal basatin. Nih, kebun-kebun itu ya, karena kebunnya banyak menghasilkan banyak sekali hasil panen. Nih, meskipun begitu, nih, orang itu ya, orang yang punya, orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman dengan hari pembalasan dan hari perhitungan amal, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Laqad kana hadzal rajul al-mu'min fi bidayati amrihi syarikan li hadzal kafir. Pada mulanya orang yang mukmin ini dulu itu juga bersama-sama dengan orang yang kafir, bersyarikat dalam syarikat yang sama, suatu persyarikatan. Wa lam yakun ya'rifu fi bidayati amrihi anna sahibahu sayakfur billahi azza wa jalla. Dan dia tidak tahu kalau sahabatnya tadi akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yamtalikani 8000. Keduanya memiliki ini harta syarikat, memiliki 8000 dinar. Ya, maka dibagi menjadi dua, masing-masing mendapatkan 4000 dinar. Orang kafir memberikan tanah dengan 1000 dinar. Jadi kan dapat 4000 dinar, 1000 diberikan tanah. Maka orang yang beriman berkata, Allahumma inna fulanan qad ishtara ardhan. Ya Allah, si fulan telah membeli tanah dengan 1000 dinar. Wa inni ishtaraitu minka ardhan fil jannah. Dan aku membeli tanah di surga dengan 1000 dinar. Ya, maka disedekahkan uang tadi 1000 dinar. Tsumma inna sahibahu bana daran bi 1000 dinar. Kemudian saudaranya tadi, kawannya tadi membeli rumah dengan harga 1000 dinar. Maka orang yang beriman mengatakan, Allahumma inna fulanan bana daran bi 1000 dinar. Ya Allah, sungguh si fulan telah membangun rumah dengan harga 1000 dinar, dan aku membeli darimu rumah di surga dengan 1000 dinar. Oke, sedekah dengan uang 1000 dinar yang kedua. Tsumma tazawwajal kafir imra'atan fa anfaqa 'alaiha 1000 dinar. Kemudian orang kafir tadi menikah dengan seorang wanita dengan memberikan ya mahar dan semua keperluan nikah itu sebanyak 1000 dinar. Maka orang beriman berkata, Allahumma inna fulana tazawwaja imra'atan bi 1000 dinar wa inni akhthubu ilaika imra'atan min nisa'il jannah bi 1000 dinar. Ya Allah, si fulan telah menikah dengan seorang wanita dengan 1000 dinar, dan aku meminang seorang wanita di surga nih kepadamu dengan harga, dengan sedekah 1000 dinar. Yang terakhir, inna rajula ishtara khadaman wa mata'an bi 1000 dinar. Orang yang kafir tadi membeli pembantu dan berbagai perokas rumah dengan 1000 dinar. Maka orang yang beriman berkata, ya Allah, sungguhnya kawanku telah membeli seorang pembantu dan perokas dengan 1000 dinar. Aku membeli pembantu dan kenikmatan perokas di surga dengan 1000 dinar, dan dia sedekahkan uang 1000 dinar. Wa kana rajul kafir yutajir bimalihi fi kulli syai. Orang yang kafir tadi berdagang dengan hartanya itu dalam segala hal sampai memiliki kekayaan yang sangat besar sekali. Wa ja'alat yusabul kibri wal ghurur. Akhirnya dia tertimpa musibah, sombong dan tertipu dengan kehidupan dunia. Wa yazadu kufran billah, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Allah dikasih nikmat yang banyak tidak syukur, ya, itu adalah bentuk ihsan kepada Allah kepadanya, tapi tidak bersyukur, justru kufur. Wa fi yaumin minal ayyam, di suatu hari ihtaja ar-rajulul mu'min ila mal, orang yang beriman tadi butuh harta karena hartanya habis. Fa khatara ala balihi ay yadhhab li sahibihi, maka terfikir dalam benak orang yang mukmin tadi untuk pergi ke tempat saudaranya orang kafir tadi, kawannya. La'allahu ay yuqridahu ba'dhal mal, ya, siapa tahu dia bisa menghutangi uang atau memberikan amal suatu kerjaan yang dengan kerjaan itu mendapatkan harta. Faja ilaihi wa talaba minhu ayastakhdimahu fi ayyi amalin halalin, maka dia melobi meminta kepada temannya itu supaya mempekerjakannya dan mendapatkan pekerjaan yang halal. Faqala lahu sahibul kafir, temannya yang kafir tadi berkata, alam akun qasamtukal mal liswaini, bukankah dulu aku sudah bagi harta itu menjadi dua, 4.000 dinar. Orang beriman mengatakan, iya. Famadza sun'ta bihadzal mal, lantas kamu gunakan apa harta yang kami bagi itu? Orang beriman mengatakan, ishtaraitu bihi minallahi na'iman muqiman fil jannah, dengan harta itu aku belikan kenikmatan yang kekal di surga. Wah, orang kafir langsung kaget. Mahadzal kalam, perkataan apa ini? Apa yang kamu katakan? Hal tadzunnu anna hunaka akhirah wa jannah wa nar? Apa kamu mengira di sana itu ada surga, ada di apakah nanti ada kehidupan di akhirat, ada surga, ada neraka? Nah. Ma araka illa safihan. Wah, kamu itu orang bodoh. La tara madza sun'ta? Mada sunatu ana bimali, kamu enggak lihat apa yang telah aku perbuat ini sampai aku menjadi orang yang kaya seperti ini. Maka orang kafir tadi bangga dan sombong di hadapan orang yang beriman dan berkata kepada saudaranya itu, wa huwa yuhawiruhu wa yunakishuhu wa yujadiluhu wa yusiru alaihi wa yatihu alaihi. Tadi berbicara, berbincang dengan orang yang beriman, ya, berdebat, kemudian ya banyak perbincangan. Sambil mengatakan, ana aktsaru minka malan wa azu nafaran, sampai dia mengatakan, aku ini hartanya lebih banyak darimu, ya, dan lebih mulia, orangnya lebih banyak, punya lebih banyak harta, lebih punya banyak pasukan. Wa dzalika li annahu qasama dhahiral fadli wat tafdhil bil mali wal mata, karena yang menjadi ukuran orang itu adalah, ya, ukuran untuk mulia itulah harta dan kekayaan. Dan dia lebih utama dari manusia yang lain itu dengan hartanya dan dengan kekayaannya, dan dia juga memiliki banyak penolong, banyak pasukan. Wa dhahaba ila jannatihi, dia pergi ke surga, tamannya, ke kebunnya. Wa dakhalaha wa huwa zalimun li nafsihi, wa dakhalaha, dia masuk kebun itu dalam keadaan zalim, menzalimi diri sendiri. Matmusun ala qalbihi li kufrihi fa dhannaha daima khalidah wa annahu yakullu syai wa annahu laysa hunaka ba'thun wala qiyamah, artinya tertutup dengan kekufurannya, dia mengira bahwa kenikmatan itu akan kekal, itu adalah segala-galanya, dan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat menurut keyakinan dia. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi ai bi kufrihi, dia masuk kebun dengan kekufurannya. Wa tamarrudihi wa takabburihi wa tajabburi, dengan congkaknya, dengan kesombongannya, mengingkari hari kebangkitan. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, aku meyakini, aku mengira bahwa ini tidak akan musnah selama-lamanya kenikmatan ini. Wa dzalika iqtirar minhu lima ra'a fiha min az-zuru'i was-thimari wal-ahjari wal-ahali al-jariyah. Itu orang itu tertipu karena dia merasa memiliki di dalam kebun itu ada tanam-tanaman, ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan, ada sungai yang mengalir, ya. Dia mengira itu semua tidak akan hancur, tidak akan musnah. La tahliku wa la tatlaf, tidak musnah, ini tidak hancur, tidak akan hilang. Wa dzalika likillati aqlihi wa dha'fi yaqinihi billah, itu disebabkan oleh akal yang lemah dan keyakinannya kepada Allah yang lemah. Wa ijabuhu bil hayatid dunya wa zinataha, dan dia takjub, dia itu terkagum-kagum dengan kehidupan dunia dan perhiasannya. Wa kufrihi bil akhirah, dia kufur kepada hari akhir. Wa lihadza qala, oleh karena itu dalam ayat tadi disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 35, ma'adzun wan tabida hadhihi abada, ya. Jadi dia mengira semua itu tidak akan hilang. Wa dzalika, lima ra lama ra'a min itisya'i ardiha wa kasrati ma'iha wa husni nabati asyariha. Karena dia selalu melihat kebunnya kok semakin bertambah luas, ya, airnya bertambah banyak, tumbuhannya itu semakin bagus pohonnya. Kemudian dia sampai mengatakan wa ma'alunus sa'ata qa'imah. Aku tidak mengira bahwa hari kiamat akan datang. Fa waffaqa bi zahratil hayatid dunya al-faniyah wa kadzaba bi wujudil akhirah al-baqiyah at-ta'imah. Ya, dia terlena tertipu dengan kehidupan kenikmatan dunia yang sementara, dan dia mendustakan akan datangnya akhirat yang kekal selamanya. Setelah itu dia berkata lagi, ditambah lagi dengan perkataan sumaistaraka qailan wa hatta walau kana hunaka qiyamah, meskipun di sana nanti ada hari kiamat dan hari kebangkitan, ya, wa'udtu ila rabbi dan aku kembali kepada Rabbku, fa innahu sayutini khairan min hadhil jannah, Allah akan memberikan kepadaku yang lebih baik dari surga ini. Karena keyakinannya kalau di dunia saja diberi nikmat seperti ini, maka apalagi nanti di akhirat akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ore penang donya kepenak, nang akhirat mesti luwe penak. Itu berpikirnya seperti itu. Nggih. Hada ingka nahunaka kiamah, itu kok itu pun kalau terjadi kiamat, hitung-hitungannya sudah seperti itu. Lakin sahibahul mu'min bagi yang mutamassikan bimizanihi wa mangzarihi al-imaniyin, akan tetapi orang yang beriman tetap dalam pendiriannya berpegang teguh dengan keimanannya, ya, melihat dengan cara pandang iman yang benar. Walam takh da'uhu al-mazahir allati yamlikuha hadzal rajul, dia tidak tertipu dengan tampilan-tampilan dunia yang dimiliki oleh orang yang kafir yang kaya tadi. Kama annahu lam yadh'af amamahu, dia juga tidak lemah di hadapannya, tidak menjadi orang yang pengecut di hadapannya. Dia tidak diam di hadapannya. Bahkan dia, ya, karena tadi saudaranya merasa sombong, ya, dikasih dimintai tolong merasa sombong, dia dengan teguh, dengan kuat, dengan penuh keyakinan mengatakan akafarta billadzi khalaqaka min turabin, apakah kamu kufur dengan zat Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu dari tanah, tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah air mani, Nabi Adam diciptakan dari tanah, nah, kita semua dari air mani, tsumma sawwaka rajula, kemudian menyempurnakan kamu menjadi seorang manusia, lakinna hunallahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dia dengan penuh ketegasan, dengan penuh keyakinan di sana ada Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tsumma arsyadahu ila makanal ula bihi ayasrukahu 'inda dukhuli jannatihi. Kemudian pemuda yang beriman tadi memberikan arahan kepada temannya, kalau masuk ke kebun, ya, ucapkan walau la idkhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah, ya, kalau masuk kebun itu ya ucapkan masyaallah la quwata illa billah. Wa li hadza yustahabbu li kulli man a'jabahu syai'un min malihi aw ahlihi aw halihi ay yaqula kadzalik, oleh karena itu disunnahkan bagi siapa saja yang terkagum-kagum dengan sesuatu yang dimilikinya, baik itu berupa harta, keluarga, atau keadaannya yang baru bahagia, yang sedang menakjubkan dalam kehidupannya, maka dia mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ya, walau la idkhalta jannataka qulta masya Allah, ay fahala hina dakhalta hadiqataka, artinya kamu ketika masuk ke dalam kebunmu, masuk ke dalam kebunmu, wa'ujibat biha bima fiha minal asyjar, dan kamu terkagum dengan pohon-pohon yang ada di dalamnya, wasimar, dan buah-buahan, baginya kamu mengatakan dengan hadza min fadlillah, ini adalah karunia dari Allah. Famasyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, yang Allah kehendaki akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. La quwwata illa billah, tidak ada daya kekuatan untuk melakukan ketaatan kepadanya kecuali dengan taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, sebentar nih. Apa? Apa itu? Enggak tahu. Oh, la la la la la. Oke, okay, ngerti apa gue? Iya, motor sih ya. Biar mahir. Ya, kita lanjutkan. Afan tadi ada tamu sebentar. Intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Ya, orang yang beriman berkata kepada orang yang kafir, ya in kunta tara, kalau kamu melihat aku ini lebih fakir darimu. Ya, dan engkau membanggakan di hadapanku dengan banyaknya harta dan banyak anak, fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Ya, aku berharap ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dan ihsannya untuk membalik ya, apa yang apa yang aku miliki dan apa yang kamu miliki. Ya, aku fakir, kamu kaya, maka Allah akan memberikan rezeki kepadaku surga yang lebih baik daripada kebunmu karena keyakinanku kepada Allah, dan Allah akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepadamu karena kekufuranmu dengan kehancuran dan dengan apa? Kemusnahnya kebunmu, dengan musnahnya kebunmu. Wa yursil 'alaiha husbanan minas sama', yursil 'alaiha afa. Allah mengirim bencana dari langit, petir dari langit yang akan menghancurkannya. Fotus bihasoi dan zalako, maka kebun itu akan menjadi kebun yang hangus, kebun yang rata, nih tidak bisa, bahkan tidak bisa dilewati oleh seorang pun. Nih, tidak ada pohonnya, tidak ada tumbuhannya. Au yusbihama'uha ghauran falandas satwi alahu tolaba, atau airnya itu akan terserap ke bumi, hilang, sehingga tanaman yang ada di situ semuanya akan mati. Maka dari situ kamu tidak akan bisa mencari lagi air itu. Nah, bagaimana mengembalikan air itu atau mengembalikan kebunmu? Tidak bisa karena enggak ada airnya. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh orang yang beriman tadi benar-benar terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan petir dari langit yang menghancurkan dan memusnahkan semua tanaman yang ada di dalam kebun itu. Maka nikmatan yang dimiliki oleh orang yang kafir tadi semuanya hilang karena kesombongannya ini. Wa nadimal kafir ashaddan nadam. Akhirnya orang kafir tadi sangat sedih, merasa menyesal, tapi penyesalan sudah tidak berlaku lagi karena nasi sudah menjadi bubur. Dia menyesali kekufurannya, perbuatan syiriknya, ya itu menjadi sebab dihancurkannya kehidupannya tadi. Faqala wa huwa ya'dhu asabi'an nadam, dan dia mengatakan ini sambil menggigit jari penyesalan, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, dua seandainya aku tidak berbuat syirik kepada Rabbku, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa aqaba 'alaiha al-Qur'an bi annal kafir khasira wa halaka. Kemudian di akhir kisah Al-Quran dalam ayat tadi menyebutkan bahwa orang kafir itu akan celaka dan akan merugi. Walamma waqa'a fihi bi jannatayhi 'adzabullahi wa amrihi. Ketika kedua kebunnya tadi Allah timpakan azab kepadanya atas perintahnya, lam yajid fi'atun walaku fi'atan walaku watan wala jaisan wala hisban yang surunahu wa yahmunahu, dia tidak mendapati sekelompok orang pun, kekuatan pasukan yang mampu menolongnya dan menjaganya untuk apa, menolak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia akan merugi dan tidak ada satupun yang, tidak ada penolong satupun. Hunalikal walayatu lillahil haqq, hunalikal walayah lillahil haqq, fal faizu was-sa'idu wa man kana Allah ma'ahu. Di sanalah kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menang, orang yang bahagia adalah yang Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Walau lam yamnahu min madhahiril mata'ad dunyai az-za'il syai'an, meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kenikmatan duniawi yang tampak, kenikmatan duniawi yang sementara. Yakfi annallaha wahabahu imanan wa yaqinan wa thiqqatan wa si'la'an, cukup Allah memberikan keimanan, keyakinan, kekuatan wa sa'adatan, kebahagiaan, wa unsan wa rahatan, ya kesenangan, perasaan, merasa tenang, nyaman, sejahtera. Mithlu rajul al-mu'min alladhi hawara wajada ar-rajul al-fajir al-kafir, seperti keadaan orang-orang yang beriman yang berbincang-bincang, berdebat dengan orang-orang yang kafir tadi. Ad-dunya kulluhu za'ilah, dunia itu semuanya za'ilah, semuanya akan hilang. wa ma fiha min mata'in wa malin wa banin wa zinat wa zinatin zinatun laha. Ya, semua yang ada di dalamnya, kenikmatan harta anak-anak itu adalah hiasan untuknya, dan hiasan itu akan cepat hilang. Seperti tadi, hilangnya surga seseorang kepada orang kafir. Harta kita di dunia ini adalah hiasan kehidupan kita, zinatul hayati dunia. Sebaliknya, wal baqiyatu shalihat khairun indallah. Yang baqiyat, al baqiyat as-shalihat, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu al-baqiyat as-shalihat? Para ulama berbeda pendapat apa itu al-baqiyat as-shalihat. Ada mengatakan dzikir subhanallah walhamdulillah, walillah. Ada mengatakan sholat lima waktu dan banyak. Nih, tapi intinya al-baqiyat as-shalihat itu adalah semua amal soleh atau Islam itu sendiri. Orang yang melakukan amal soleh berarti dia melakukan al-baqiyat as-shalihat yang kekal nanti dia di akhirat. Nih. Kalau tadi kan perhiasan saja. Amal soleh itu semuanya baik atau soleh. Salat, sedekah, tilawah, amal soleh itu semuanya itu adalah bagi atau solehat yang akan kekal di akhirat. Wa ma'alan nasi illa yakhtaru ayyan namudaja ini. Maka manusia dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah orang mukmin yang bisa melihat punya basyirah yang baik, apakah orang kafir yang tertipu dan sombong. Ya. Tapi dia juga harus menanggung dari apa yang dia pilih, jalan yang baik ataupun jalan yang buruk, setelah mengetahui akibat dari orang yang beriman dan akibat dari orang yang kufur dan tertipu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, yang pertama, la yambaghi li ahadin ayyarkuna ila al-hayahat dunya. Seseorang tidak layak, tidak selayaknya untuk tunduk kepada kehidupan di dunia dan tidak tertipu dengannya. Jangan sampai itu bisa mengalahkannya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu halin nasba'a ilaihi walyakun bima fi yadillahi awthaq minhu bima fi yadihi. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya itu lebih kita pegang kuat daripada apa yang ada di tangan kita, yaitu amal-amal soleh kita lebih kita andalkan daripada kekayaan apa saja yang kita miliki di dunia. Wa annal 'abda la yanbaghi ay yatakabbara 'ala an-nasi min hawlihi. Seorang tidak boleh bersombong kepada manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab Allah berikan kenikmatan yang lebih daripada orang lain, karena Allah itu maha kuasa untuk membolak-balikkan segala sesuatu. Yang kaya, yang kaya itu bisa jadi langsung miskin, dan yang miskin pun juga bisa jadi langsung kaya. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, annal muslim idza an'ama Allahu 'alaihi bi ni'mah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada seorang muslim, fa innahu yasta'milaha fi ta'atillah, maka harusnya hendaknya dia melakukan, hendaknya dia gunakan kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah selama-lamanya. Ini Allah yang berikan nikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat itu? Yang keempat, annal wajib qabulu natijatil nasihatil akhi al nasihatil akhi al musfiq wa adamu at-ta'ali alaihi. Yang wajib bagi seorang muslim adalah menerima nasihat dari saudaranya yang kasihan, yang sayang dengan dirinya, dan tidak merasa sombong dari nasihat itu. Nasihat yang baik kita terima. Yang kelima, annal muslim idza ra'a syai'an min malihi aw ahlihi. Seorang muslim yang melihat sesuatu di hartanya atau keluarganya yang membuatnya dia takjub, maka dia mengucapkan masyaallah la quwata illa billah. Masyaallah la quwata illa billah, Allahumma barik. Ya, ini perkataan yang kita ucapkan kalau Allah berikan kenikmatan yang besar kepada kita, atau melihat nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, atau melihat apapun yang menakjubkan. Yang keenam, an-nadamar wal khudlan huwa akibatu kulli man kafara billah. Kehancuran dan kehinaan itu adalah akibat bagi siapa saja yang kufur kepada Allah dan tidak bersyukur. Kufur kepada Allah dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan kita melihat bagaimana kebun tadi dihancurkan milik orang kafir tadi, karena kufur kepada Allah dan hari akhir. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, annahu idza nazala qadha'ullah fala yastati'u ahadun minal basyri ayyamna. Kalau sudah turun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang pun siapa saja itu tidak mampu untuk menolak dari takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian seorang itu qad yandam, bisa jadi dia menyesal, akan tetapi itu setelah habis waktu penyesalannya atau sudah bukan waktunya lagi untuk menyesal, sehingga penyesalan tidak akan berguna lagi. Maka sebelum kita menyesal, kita mengambil pelajaran yang besar dari kisah tadi. Yang terakhir adalah annal wilayah lillahi al-haq, faman kana Allah ma'ah faza fid dunya wal akhirah, wa man kana Allahu alaihi faqad khasira dunyahu wa akhiratahu. Sebab semua apa namanya itu kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang Allah bersamanya, Allah bersamanya, maka dia akan menang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah, ketika Allah jauh darinya, maka dia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Semoga yang kita kisahkan tadi di sore hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan bermanfaat bagi kehidupan kita setelahnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Subhanabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak, buka, Kak. Umar.